الغيب يدرك ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الخلائق كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan hadis nomor 383. Ya, 383. An Abi Karimah, dari Abu Karimah, namanya adalah Al-Mikdan bin Mahdi Yaqrib radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دار النبي صلى الله عليه وسلم لبرسبدا إذا أحب الرجل أخاه jika seseorang mencintai saudaranya. Yang dimaksud saudara di sini adalah sesama muslim. Kenapa tidak diartikan saudara kandung? Karena kita hubungkan, kita jamakkan dengan hadis-hadis yang lain, sebagaimana yang sudah kita baca dan yang akan kita baca. Ada qarinah di situ bahwa bukan saudara kandung, tapi saudara sesama muslim. Berarti lebih luas. Jika seseorang mencintai saudaranya sesama muslim, fal yukbirhu, maka hendaklah dia memberitahukannya kepada yang bersangkutan, kepada orang yang dia cintai. Ya, diberitahu. Sebagaimana hadis tentang Mu'adz bin Jabal. Ya. Annahu yuhibbu. Hendaklah dia memberitahukan kepada orang tersebut bahwa dia mencintai orang tersebut. Sunnah. Ya. Masalah, kapan dia memberitahukannya? Apakah setiap kali bertemu? Jawab tidak. Sekali. Ya. Tidak setiap ketemu dia mengatakan aku mencintaimu karena Allah. Setelah asar ketemu mengatakan aku mencintaimu karena Allah. Maghrib ketemu. Tidak. Tidak. Ya. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah kita bahas. Rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Adapun tawthiqul hadis dari Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah, beliau mengatakan sahih. Sahih. Akhrajahu Al-Bukhari fil Adab Al-Mufrad. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari di Adab Al-Mufrad. Kenapa Imam Nawawi tidak mengatakan Rawahul Bukhari? Apakah ini kelalaian Imam Nawawi? Jawab tidak. Kenapa? Karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini di kitab sahihnya. Seandainya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di kitab sahihnya, maka Imam Nawawi telah melakukan kesalahan yang cukup besar. Ya. Kenapa? Sepakat ulama ahli hadis bahwa jika sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, lalu seorang khatib atau seorang ahli hadis atau seorang ulama mengatakan di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, maka dia telah berbuat kesalahan. Kenapa? Karena tidak membawakan Bukhari atau Muslim. Lagi, jika sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, lalu ada seseorang yang mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, titik, apakah dia salah? Jawab tidak. Ya, ini mewakili, ini menunjukkan penerimaan yang besar dari para a'immah terhadap hadis yang sudah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya. Dan Imam Bukhari mempunyai beberapa kitab. Ya, ada Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam, ada Birrul Walidain, ada Adabul Muqra, ada Sahih Bukhari. Ini kitab beliau yang dimana beliau katakan tidak aku tulis di kitabku ini kecuali hadis-hadis yang sahih. Dan hadis sahih yang tidak aku tulis di kitabku ini jauh lebih banyak. Nah, maka keliru orang yang mengatakan bahwa setiap hadis yang sahih pasti diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini kekeliruan yang nyata. Karena Imam Bukhari sendiri yang mengatakan hadis-hadis sahih yang tidak aku masukkan ke dalam sahih, ke dalam kitab sahihku ini jauh lebih banyak. Kenapa? Karena Imam Bukhari mencukupkan dengan hadis-hadis yang mewakili fikih yang beliau bawakan. Karena Imam Bukhari menulis kitab sahihnya tidak seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad tanpa fikih, tulis saja Musnad Abu Bakar, maka semua hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar tanpa bab, tanpa judul, tanpa fikih. Ya, Musnad Umar, yaitu seluruh hadis-hadis Nabi yang didengar oleh Umar, yang diriwayatkan oleh Umar tanpa fikih, tanpa bab, tanpa judul, tanpa kitab. Ya, adapun Bukhari dengan kitab, Kitabul Maqasi, Kitabul Jihad, Kitabul Buyu, dibagi lagi per bab-bab. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari membawakan hadisnya diikuti dengan pemahaman beliau. Ya. Maka beliau mencukupi hadis-hadis yang menjadi syahid atas bab yang beliau bawakan, judul yang beliau bawa. Jadi, nah sekali lagi Imam An-Nawawi dalam hal ini tidak tersalah. Kenapa beliau tidak membawakan hadis ini, tidak mengatakan rawahul Bukhari? Karena ini tidak ada di Sahih Bukhari, tapi di Adabul Mufrad. Adapun di Adabul Mufrad, di Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam, ini tercampur antara hadis-hadis yang sahih dengan yang tidak sahih. Ya, yang beliau katakan pasti sahih yaitu di kitab sahih beliau. Kemudian Syaikh mengatakan, qultu, aku katakan, isnaduhu sahih, rijaluhu thiqat. Sanad hadis ini adalah sahih, rijal-rijalnya, para perawinya adalah thiqat, bisa dipercaya, ya, lebih dari sahih. Fikul hadis yang pertama, man ahabba akhahu billah falyukbir. Barang siapa yang mencintai saudaranya sama muslim karena Allah, maka hendaklah dia mengkhabar. Apakah perintah di sini wajib? Maka hukum asal, ya, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Ya, akan menjadi tidak wajib kalau ada dalil-dalil lain yang memalingkan kewajiban ini. Ya, Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Oleh karena itu patut kita perhatikan perintah Nabi ini. Ya, kita taati perintah Nabi ini. Perintah Nabi, barang siapa yang merasa mencintai saudara yang sama muslim, maka katakan kepada saudara tersebut. Ya, taat ini perintah Nabi. Bagian ketaatan kita terhadap Nabi. Ya. Yang kedua, ikhbarur rajuli akhahu annahu yuhibbuhu billah mudja'atun litawtidil akhwa wuziyadatil alafa wa tawthiki ural mawadda. Menyatakan cinta kepada saudaranya sama muslim karena Allah, ini menyebabkan terjalinnya ukhuwah, persaudaraan, bertambah kasih sayang, memperikat tali mawaddah, ya, kasih sayang. Oleh karena itu patut kita perhatikan. Barangkali kita belum merasakan, barangkali ya. Tentu kita yakin bahwa ini hak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya barangkali kita belum merasakan. Ya, nah, antum akan lebih yakin kalau antum sudah merasakan. Ya, jika datang seseorang kepada antum dan mengatakan aku cinta kepada anda karena Allah, tentu ada perasaan lain. Ya, bahwa kita merasa dicintai oleh seseorang dan ini merupakan nikmat. Ini merupakan nikmat. Ya. Kemudian beliau membawakan perkataan Imam Al-Baghawi di dalam kitab beliau sangat terkenal, Sharhus Sunnah. Ya, Sharhus Sunnah ada dua, Al-Baghawi dan Imam Al-Barbahari. Ini Sharhus Sunnah yang kitab besar, yang bersilit-silit, Al-Baghawi. Ya. Wa fihi annahu idza 'alima annahu muhibbun lahu qabila nus'ahu بما دله عليه من رشده ولم يرد قوله فيما دعا إليه من صلاح خفي عليه باطل. Di dalamnya, di dalam hadis tersebut terdapat satu pelajaran bahwa jika dia mengetahui ada orang yang mencintai dirinya, maka dia terima. Ya, tentu ini semua adalah karena Allah, bukan karena salahin khafiyin, bukan karena kepentingan yang tersembunyi. Tidak. Ya. Maka tidak boleh kita suudzon. Tidak boleh kita buruk sangka. Jika datang seseorang kepada kita menyatakan dia cinta karena Allah kepada kita, maka kita harus menerimanya dengan ikhlas. Kita tidak boleh suudzon. Ya. Oh, pasti ada apa-apanya. Biasanya ada maksudnya. Jangan. Ya. Kita harus husnul. Apalagi dalam bentuk ucapan. Karena Nabi mengatakan inna dhan akdzabul hadis. Sesungguhnya dhan itu adalah seburuk-buruk ucapan. Jadi dhan, suudzon, ini lebih kepada ucapan. Adapun hati, perasaan, tidak. Sebagaimana hadis yang sering kita bahas tentang mansuhnya akhir dari surat Al-Baqarah, akhir-akhir dari surat Al-Baqarah dimansuh oleh Al-Baqarah yang paling akhir. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Jika engkau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau engkau sembunyikan, maka Allah tetap bikin perhitungan. Ayat ini telah dimaksud oleh ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka jika ada perasaan tertentu di hati kita terhadap orang yang baru saja kita kenal dan dia datang ke rumah kita, maka tentu ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Dan ini tidak bisa disebut sebagai su'udzon. Maka su'udzon lebih kepada ucapan. Ucapan. Ya. Adapun perasaan, tidak. Maka jika datang orang yang tidak kita kenal, dia minta sumbangan untuk keluarganya atau untuk yayasannya, lalu kita minta bukti berupa proposal, surat menyurat dan seterusnya, maka ini bukan termasuk su'udzon. Ya, ini bukan termasuk su'udzon. Nah, su'udzon adalah ucapan yang nyata, yang jelas Anda penipu. Saya melihat wajah Anda adalah wajah penipu. Nah, ini tidak boleh. Ini ucapan yang betul-betul su'udzon. Adapun kita berhati-hati, kemudian tidak gampang memberikan bantuan sebelum kita tahu persis bahwa orang ini punya keluarga yang ada di rumah sakit, karena hari ini terbukti. Ya. Maka jika kita mengatakan, ya sudah, rumah sakit mana, kamar nomor berapa, saya yang akan bayar. Ya. Kita tidak langsung memberikan uang itu kepada orang tersebut. Maka ini bukan termasuk suruh. Ya, kita teruskan 384. Wa an Mu'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, meraih tangan Mu'ad bin Jabal seraya berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi demi Allah, inni la uhibbu, sungguh aku mencintai engkau. Ucapan Nabi kepada Mu'ad, ya Mu'ad, sungguh demi Allah, aku mencintai engkau. Thumma usika ya Mu'ad, dan aku akan memberikan wasiat nasihat kepadamu ya Mu'ad. Apa? La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan engkau tinggalkan setiap kali di duburnya salat. Yang dimaksud salat wajib. Ada khilaf banyak ulama tentang dubur di sini. Apakah yang dimaksud dengan duburnya salat ini akhir dari salat, sebelum salam, atau sesudah salam? Ini ada khilaf. Karena Nabi menyebut tentang doa memohon perlindungan dari empat hal, ini juga disebut dubur. Duburi sholat, akhir sholat, belakangnya sholat, bisa juga diterjemahkan sesudah sholat. Yang tentu keduanya berbeda. Belakangnya sholat, akhir sholat dengan sesudah sholat tentu berbeda. Tapi Nabi memakai lafaz sama, yaitu dubur. Maka para imam mengatakan, jika berisi zikir wirid seperti subhanallah, subhanallah, subhanallah dan seterusnya, maka dubur yang dimaksud adalah setelah salat. Tapi apabila yang dimaksud adalah doa-doa seperti ini, atau minta perlindungan dari dajjal, ya, dan doa-doa lainnya, maka yang dimaksud dubur adalah akhir sholat, sebelum salam. Ya, ini yang menjadi tafsiran para imam. Ya, maka kita lihat di doa ini, Allahumma, walaupun sekali lagi ada khilaf, sekali lagi ada khilaf. Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini zikir apa doa? Jawab, zikir apa doa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa, bukan zikir. Kalau subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahumma anta salam, minta salam. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ayat kursi, ini zikir. Adapun ini, Allahumma a'inni ala zikrika, jelas ini doa. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu baik dalam beribadah kepadamu. Jelas ini doa. Maka menurut kaidah di atas, maka doa ini diucapkan sebelum atau setelah salat? Iya, sebelum salat. Ya, sekali lagi masih ada kita. InsyaAllah ta'ala saya cenderung dengan kaidah di atas. Berarti seluruh doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, dan Nabi mengatakan duburus sholat, duburus sholat, duburus sholat, maka itu adalah sebelum salat. Tetapi kalau yang berisi zikir-zikir, wirid, ayat kursi, ya, kecuali istighfar, istighfar bagian dari zikir, walaupun di situ ada permohonan, ya, karena permohonan ampun disebut sebagai istighfar, tidak disebut sebagai doa, maka lebih kepada zikir. Itu diucapkan setelah salat. Ya, maka terjawablah pertanyaan-pertanyaan selama ini, apa hukumnya berdoa setelah salat? Apa hukumnya berdoa setelah salat? Apakah itu menjadi kelaziman Nabi, sunnah Nabi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Menjawab tidak. Justru Nabi membiasakan doa-doa itu, permohonan-permohonan itu adalah sebelum salat. Adapun setelah salat yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah zikir dan istighfar. Allahumma antas salam, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Yes. Adapun ketika kita punya permohonan dan kita ingat setelah salat, maka boleh kita melakukan permohonan itu. Tapi menjadi keyakinan kita bahwa setelah sholat harus berdoa, tidak afdol setelah sholat tidak berdoa, tentu ini keyakinan yang keliru. Ya. Sebagaimana kekeliruan sebagian kaum muslimin membaca Al-Fatihah setelah sholat. Bacaan Al-Fatihah adalah bacaan di dalam sholat, bacaan terbesar di dalam sholat, bahkan rukun, bahkan terancam sholat kita tidak sah kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini semua dibaca ketika sholat, bukan setelah sholat. Tidak ada hadis dari sahih yang menyatakan adanya bacaan Al-Fatihah setelah sholat. Ya. Nah ini, ya, wasiat Nabi, nasihat Nabi kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, di dubur sholatmu, di penghujung sholatmu, jangan lupa doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan selalu bagus dalam beribadah kepadamu. Ya, berarti ada ibadah yang tidak bagus. Ya, ibadah yang tercampur riya, ibadah yang tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya, ini ibadah yang tidak memenuhi syarat rukun. Karena ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji ada syarat, ada rukun, ada kewajiban. Syarat harus mutlak ada di sepanjang ibadah itu. Seperti bersih dari najis harus selalu ada dari takbir sampai salam. Seperti tidak mempunyai hadas besar dan hadas kecil harus selalu ada dari takbir sampai salam. Ya. Kalau rukun adalah satu persatu. Rukun pertama selesai masuk rukun kedua. Rukun kedua selesai masuk rukun ketiga. Dan syarat serta rukun ini menyebabkan sholat tidak sah kalau tidak kita penuhi. Adapun kewajiban sholat kita tetap sah walaupun kita tidak melaksanakan. Tapi tentu berkurang dan berdosa kita karena kita meninggalkan kewajiban. Ya, nah, ada yang mustahak, ada syarat, ada rukun, ada kewajiban, ada mustahak. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahih. Imam Nawawi mengatakan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad sahih. Tawthiqul hadis dari Imam Syekh Salim hafizahullah, kata beliau sahih. Ya. Beliau memberikan merujuk dari kitab yang sama, yaitu Abu Dawud dan Nasa'i. Ya. Tidak ada tambahan dari beliau kecuali lafaz wa ghairuhum dan lain-lain. Imam Nawawi, sementara Imam Nawawi tidak mengucapkan dan lain-lain. Qultu isnaduhu sahih rijaluhu thiqah. Aku katakan, kata beliau, sanad hadis di atas adalah sahih dan rijal-rijalnya thiqah. Yes. Dan hadis ini mempunyai dua syawahid, dua mutaba'ah, dua hadis yang semakna dengan hadis tadi, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah. Ya. Fikul hadis yang pertama, jawazu akhdhi ar-rajuli biyadihi akhi, biyadi akhi. Bolehnya seseorang meraih, memegang tangan saudaranya sama muslim. Boleh. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Maka ketika dirasa perlu kita memegang tangan orang, maka boleh kita lakukan. Dan jika tangan kita dipegang, diraih oleh orang lain, maka kita ikhlaskan. Tentu dengan maksud baik. Jadi, tentu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Jangan salah paham. Ya. Atau pura-pura salah paham. Ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya. Meraih tangannya karena sesuatu. Jadi, apa yang tidak diharamkan oleh syariat, maka boleh kita melakukan. Ya. Walaupun barangkali di sebagian suku, sebagian daerah, sebagian bangsa tabu, pamali, ya, seperti hampir-hampir mengharamkan, seperti di Jawa misalnya tabu, pantang memegang kepala orang, ya, tetapi tidak ada larangan dalam syariat, ya, jika dirasa perlu kita memegang kepala orang, ya, maka tidak ada larangan. Adapun apa yang terjadi di beberapa suku seperti di Jawa misalnya, ini bukan dalil. Ini tidak boleh kita jadikan dalil. Karena kita adalah kaum muslimin. Maka kita yang suku Jawa, maka tidak boleh menjadikan aturan dalam suku itu masuk dalam syariat Islam atau menyaingi syariat Islam. Kita yang suku Sunda tidak boleh menjadikan adat Sunda itu sebagai pengganti syariat atau menyaingi syariat. Tidak boleh. Ya. Adapun keberadaan suku, bangsa dan seterusnya ini diakui. Tidak boleh dihilangkan. Maka Nabi mengatakan, aku Quraisy, aku Bani Hasyim. Yaitu. Walaupun Quraisy hari itu identik dengan kekafiran. Karena umumnya orang-orang Quraisy adalah kafir. Maka disebutkan kafir Quraisy. Tapi Nabi mengatakan, aku Quraisy. Yang kedua, istihbabu ihbaril muhib man ahabbahu an hubbihi. Disukai seseorang menceritakan kepada orang yang dicintainya tentang cintanya itu, sebagaimana fawaid dari hadis sebelumnya, persis sama. Yang ketiga, Fadlu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Keutamaan Mu'ad bin Jabal. Orang yang diberi wasiat oleh Nabi, apalagi yang dinyatakan bahwa Nabi cinta kepada dia, tentu bukan orang sembarang. Maka dari satu hadis ini saja, Syekh Salim mengeluarkan kesimpulan bahwa Mu'ad bin Jabal adalah orang yang sangat mulia. Bagaimana dengan hadis-hadis lain? Ya, baru satu hadis ini saja. Dicintai oleh Rasulullah, diberi wasiat, tentu dia adalah orang yang utama. Karena tidak mungkin Nabi salah dalam ucapannya. Karena tidak mungkin Nabi salah dalam memilih orang. Maka orang-orang sesat seperti Syiah, Rafidah yang mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, mencaci maki Aisyah, betul-betul telah kehilangan akalnya yang dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Ya. Berarti orang Syiah Rafidah mengatakan Nabi salah pilih. Bahkan termasuk kesalahan yang sangat fatal, salah dalam memilih istri. Karena menurut mereka bahwa Aisyah adalah perempuan yang sangat jahat. Inilah ucapan kufur dari orang-orang Syiah Rafidah. Ya. Ah, ini Mu'ad bin Jabal. Maka dikatakan aku mencintaimu ya Mu'ad, maka mustahil kalau Mu'ad ini sama dengan yang lain, apalagi sama dengan kita, mustahil. Yes. Apalagi dengan hadis lain. Umatku yang paling tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Berarti ahli fikihnya umat ini. Ahli fikih nomor satu di kalangan umat Muhammad SAW adalah Mu'ad bin Jabal, yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Bagian ilmu apa itu fikih? Bagian ilmu fikih. Ya. Dan banyak sekali keutamaan Mu'ad bin Jabal. Ya. Kita bisa baca di kitab Bukhari, ya, tentang keutamaan para sahabat. Yang keempat, istihbabu iltizami hadha du'a fi duburi kulli salatin maqrudah. Disukai, disunahkan menjaga, terus mengamalkan doa di atas di setiap penghujung salat wajib. Ya. Beliau memberikan pengkhususan, yaitu sholat wajib. Ya, saya tidak tahu kenapa beliau mengkhususkan sholat wajib. Barangkali ada ilmu pada beliau. Ya, saya tidak tahu. Allah. Karena pada kaidah umumnya tidak ada perbedaan antara sholat wajib dengan sholat sunat. Tidak ada perbedaan. Ya, kecuali ada dalil yang menyatakan. Ketika tidak ada dalil yang menyatakan, maka seluruh sholat sunat adalah mengikuti sholat wajib. Dari mana kita bisa tahu bahwa sholat sunat itu ada bacaan Al-Fatihah? Dari sholat wajib. Dari mana kita bisa tahu bahwa di dalam sholat sunat ada bacaan At-Tahiyat? Mengikuti sholat wajib. Dari mana kita bisa tahu bahwa di dalam sholat sunat ada bacaan ruku, bacaan sujud? Mengikuti sholat wajib. Maka jika tidak ada keterangan khusus, tentu sholat yang dua rakaat maka persis seperti sholat subuh. Sholat yang tiga rakaat maka persis seperti sholat maghrib. Sholat yang empat rakaat maka persis seperti sholat duhur, asar, isya. Gitu. Kecuali jika ada dalil yang jelas-jelas menyatakan bahwa sholat sunat itu berbeda dengan sholat wajib. Misalnya sholat mayat, sholat jenazah, jelas ini berbeda, tanpa ruku, tanpa sujud. Ya. Atau sholat khusyuk, sholat gerhana, Ini sifatnya agak berbeda dengan salat wajib, di mana dalam satu rakaat ada dua ruku, ada dua bacaan Al-Fatihah dalam satu rakaat, yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Al-Fatihah lagi, membaca surat lagi. Ya. Kemudian ruku dan seterusnya. Kemudian salat witir. Kemudian salat witir, Nabi katakan, jangan, yang khusus yang tiga rakaat, ya. Jangan kalian jadikan salat witir kalian yang tiga rakaat sama dengan salat maghrib. Hadis ini menunjukkan bahwa semua sholat sunat mengikuti sholat wajib. Maka Nabi menghususkan, mengecualikan sholat witir yang tiga rakaat. Jangan kalian jadikan sholat witir kalian yang tiga rakaat sama dengan maghrib. Berarti, ya, ini mafhumnya yang bisa dipahami dari sabda Nabi ini, sholat sunat mengikuti sholat wajib. Nah, untuk sholat witir jangan, untuk sholat witir yang tiga rakaat jangan samakan dengan maghrib. Gitu. Nah, berselisih para ulama bagaimana caranya agar witir kita yang tiga rakaat tidak sama dengan sholat maghrib. Sebagian mengatakan tiga rakaat satu salam tanpa tahiyat awal. Sebagian mengatakan dua rakaat salam ditambah satu rakaat salam. Allahumma. Selanjutnya, istihbab talab al-aun wa at-tawfiq min Allah liyuaddi al-'abd 'ubudiyyat rabbi 'ala wajhiha. Disunnahkan memohon pertolongan, memohon taufik. Taufik bagian dari hidayah yang khusus dimiliki oleh Allah. Antum tahu ada hidayatul barat bayan, hidayatul irsad wa jilalah, hidayatul am, hidayatul khas, hidayatul fit jannah, dan hidayatul taufiq. Ya, hidayatul bayan dimiliki oleh Nabi. Fa inna khairal haji hadi Muhammadin, fa inna khairal huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Ini hidayah apa? Hidayatul bayan. Cara sholat seperti ini, cara puasa seperti ini, cara zakat haji seperti ini. Adapun hidayatul taufik hanya dimiliki oleh Allah. Ada orang enggak pernah sholat, kemudian dia bertobat jadi rajin sholat, maka dia telah mendapatkan hidayatul taufik. Ada orang kafir, lalu dia masuk Islam, maka berarti dia telah mendapatkan hidayatul taufik. Ada orang mengikuti aliran sesat, lalu dia keluar masuk ke dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti rasul dan para sahabat, maka dia telah mendapatkan hidayatul taufik, bukan hidayatul bayan. Gitu. Nah, hidayatul taufik ini hanya bisa diminta kepada Allah, hanya milik Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya. Apalagi Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, para ulama dan kita semua tidak mungkin mempunyai hidayatul taufik. Ya, yang ada hidayatul bayan, kita menerangkan cara salat Nabi seperti ini, cara wudu Nabi seperti ini. Nah, hidayatul bayan harus kita pelajari agar kita mendapatkan hidayatul bayan, bagaimana cara wudu yang benar, cara salat yang benar, tentu harus dengan belajar. Adapun hidayatul taufik tidak bisa dipelajari. Maka hidayatul taufik betul-betul kita mohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar kita diberi hidayah untuk selalu salat berjamaah di awal waktu, menutup aurat, meninggalkan zina, khamr, judi, ya, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Ini adalah pertolongan Allah. Ya. Walaupun semua orang menginginkan, tapi tidak semua orang mendapatkan. Apakah bisa disimpulkan bahwa siapa yang berusaha mencari hidayah atau taufik, siapa yang berusaha mencari kebenaran, pasti dia akan dapatkan? Maka jawab tidak. Ya. Apakah saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam aliran-aliran sesat, dia memang mau sesat? Enggak. Mereka tidak mau sesat. Mereka maunya benar. Mereka maunya dapat hidayah. Mereka ingin masuk surga. Buktinya mereka tinggalkan zina, khamr, judi, korupsi. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai niat baik. Tetapi Allah tidak beri hidayah kepada mereka. Allah tidak kenalkan mereka dengan para ulama, ahli sunnah wal jamaah. Tapi Allah kenalkan mereka dengan Mirza Ghulam Ahmad, Khomeini, Ma'bad al-Juhani, Bisir al-Marisi, ya? Afa bin Wasil, Wasil bin Afa dan seterusnya. Ya? Berarti hidayah betul-betul ada di tangan Allah. Betul-betul ada di tangan Allah. Maka antum, kita semua yang telah mendapatkan hidayah yang sangat besar yaitu sunnah, maka betul-betul bersyukur. Syukur ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman dan Islam. Kata Imam Ahmad ketika mendengar orang mengatakan kita bersyukur atas iman dan Islam kita, itu yang sering kita dengar dari masyarakat kita, dari para khutbah kita, dari para penceramah kita. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur atas iman dan Islam kita, bersyukur atas iman dan Islam kita. Kata Imam Ahmad, kurang satu lagi. Bukan hanya iman dan Islam nikmat besar itu, tapi satu lagi nikmat sunnah. Faham dengan sunnah ini nikmat yang sangat besar. Berapa banyak saudara-saudara kita yang beriman dan Islam, dia tidak syirik dan dia mengamalkan syariat Islam. Mereka jauh dari zina, khamr, judi dan seterusnya, tetapi tidak kenal sunnah. Tidak peduli mana yang dicontohkan oleh Nabi, mana yang tidak. Bahkan mereka tidak tahu. Ya, kalau Nabi sholat tidak pakai usholi, mereka enggak tahu, kaget bukan main. Ya, bahwa Nabi tidak pernah mentahlilkan orang mati, tidak pernah mengatakan merayakan Maulid Nabi, mereka kaget bukan main. Nah, lihat. Maka antum yang tahu, kita yang tahu, bersyukur sekali. Nikmat yang sangat besar mendapatkan nikmat sunnah ini. Kita syukur. Dengan cara apa? Gigit dengan gigi geraham. Addu 'alaiha bin nawazil. Ya. Maka jangan goyah dalam mengamalkan sunnah. Walaupun berisiko dikucilkan, dicaci maki, dikatakan ini dan itu. Ya, jangan balas kasihan mereka. Ya, karena mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu. Ya wajar mereka mencaci kita, mengatakan agama baru, mengatakan aliran baru. Karena selama ini mereka bertahun-tahun dari kecil melihat gurunya, kiainya, ulamanya, tanda kutip ya, tahlilan, murudah. Lalu datang antum di kampung itu anti tahlilan, anti maulid, tentu dianggap sebagai aliran baru. Ya, maka kita harus sabar menghadapi masyarakat yang jahil ini. Ya, sabar. Kita harus tunjukkan dengan akhlak mulia. Ya, karena kita harus mencontoh Nabi, bukan hanya ibadahnya, sholatnya, wudhunya, tetapi termasuk akhlak. Ya, tunjukkan akhlak yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, min tamami hubbil muhib liman ahabba ayyusiyahu bil haqqi was shawab. Di antara tanda kesempurnaan cinta kita kepada seseorang, apa? Menasihati, mewasiatkan, menyampaikan, mendakwai al-haq. Nah, ini kesempurnaan, bahwa tanda kesempurnaan bahwa kita cinta kepada si pula. Maka orang yang mengatakan mari kita jaga ukhuwah Islamiyah, mari kita saling mencintai sesama muslim, maka jangan saling mengalahkan, menyalahkan. Yang mau maulid silakan maulid, yang enggak mau maulid ya enggak apa-apa. Yang tahlilan silakan, yang enggak tahlilan ya enggak apa-apa, tapi jangan saling menyalahkan. Maka ucapan ini adalah ucapan seseorang yang tidak cinta kepada saudaranya. Karena kesempurnaan cinta itu apa? Nasihat. nasihat saya cinta kepada si fulan, si fulan ini terjerumus ke dalam kesesatan bid'ah, ya, maka kalau saya punya ada waktu, saya ada ilmu, saya nasihati dia bahwa itu bid'ah, itu sesat, Allah tidak akan terima. Ini bagian dari nasihat. Berarti bukti bahwa kita cinta pada dia. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa jangan dibahas, jangan dipermasalahkan, ini masalah. Masalah, ya, apa yang ada dalam Islam adalah masalah dan tidak boleh dikecilkan, tidak boleh diremehkan. Maka masalah usolli, masalah tahlilan, masalah maulid bukan masalah kecil, karena ini menyangkut sunnah dan bid'ah, bukan masalah yang sepele. Ya, bahwa ekonomi ini masalah umat, siasat syariah masalah umat, tauhid masalah umat, maka bid'ah-bid'ah, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, ini juga masalah umat. Apa ini bukan masalah umat? Ya, mereka mengatakan gak usah dibahas, mereka mengatakan gak usah diperselisihkan, umumnya karena mereka tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Seandainya mereka tahu, tentu mereka akan teriak. Seandainya mereka percaya dengan sabda Nabi, yakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Lihat, semua bid'ah sesat dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Maka mereka akan teriak, jangan lakukan bid'ah. Ya. Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang enggak tahu apa-apa, diam aja, namanya enggak tahu. Entahlah. Sing saya. Enggak tahu. Tapi yang tahu teriak, jangan. Jangan, Pak, jangan bahaya ini, jangan didekati ini. Ya, jangan bahaya ini. Dia teriak seperti ini karena apa? Karena dia tahu betapa bahayanya. Gitu. Biasanya orang yang ngotot itu karena dia adalah tahu persis bahwa ini bahaya, maka dia ngotot. Kalau yang enggak tahu ya sudah dia. Ya, tahu-tahu mati, tahu-tahu tabrakan, tahu-tahu celaka. Dia enggak tahu. Maka kalau dia dikasih tahu oleh orang yang tahu, mestinya bersyukur, mestinya berterima kasih, bukan tersinggung. Ya, kecuali kalau dia merasa bahwa dia tidak salah. Mana letak salahnya? Nah, tentu ini dibuka pintu apa? Mudzakarah, diskusi, ya, seperti mujadalah, gitu. Jadi ilmiah, ya. Nah, ini bagian dari nasihat. Ya, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillah.